السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan mengenai sifat-sifat ibadur rahman. Pada sifat yang telah disebutkan pada ayat tadi, di mana ibadur rahman di antara sifatnya adalah والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka tidak berlebihan. Ketika mereka memberi nafkah, mereka tidak berlebihan, melampaui batas, dan tidak pula kurang dari hak. Dan sikap mereka adalah pertengahan di antara itu. Tadi telah kita jelaskan mengenai bagaimana menggunakan harta di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang hamba hendaknya tidak hanya menggunakan harta itu demi kepentingan-kepentingan duniawiyah yang akan dia rasakan sesaat, sehingga dia menggunakan hartanya sesuai dengan hajatnya saja. Demikian pula kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, tidak melampaui batas, melebihi kebutuhan, dan tidak pula kurang dari hak. Maka harta yang dia dapatkan tidak dia hanya habiskan dalam perkara-perkara dunianya, tetapi harta itu lebih dia arahkan untuk urusan-urusan akhiratnya. Urusan bagaimana dia menuntut ilmu, urusan bagaimana dia beramal, urusan bagaimana dia membantu dakwah kepada jalan Allah. Maka setiap infak yang dia keluarkan di jalan Allah, baik untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah, maka semua akan menjadi hartanya yang disimpan, menjadi kemanfaatannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan harta yang masih dia tahan, harta yang masih dia simpan, adalah harta hak ahli warisnya, dan dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan apapun. Demikian pula harta yang dia gunakan untuk kepentingan duniawiyahnya, itu adalah harta yang manfaatnya hanya sementara, sesaat, dan tidak lebih dari itu. Maka sangatlah merugi seorang hamba yang hartanya hanya dihabiskan untuk urusan perutnya atau urusan pakaiannya atau urusan yang terkait dengan perkara-perkara dunianya. Tadi telah kita sebutkan mengenai dua golongan manusia yang sepantasnya kita iri dan menginginkan kondisi mereka. Yang pertama adalah seorang yang Allah beri harta, kemudian dia habiskan hartanya di jalan kebenaran, di dalam al-haq. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang Allah beri dia ilmu, kemudian ilmu itu dia jadikan sebagai sesuatu yang dipakainya dalam keputusannya, dan juga dia ajarkan kepada manusia. Nah, di dalam hadis lain disebutkan dari hadis Amr bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu an, bahwasanya beliau ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatatun uqsimu alaihinna wa uhadditsukum haditsan fahfadhu." Ada tiga golongan manusia, aku bersumpah atas mereka dan akan aku ceritakan kepada kalian mengenai ceritanya, maka jagalah atau maka hafallah. Kemudian kata beliau, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Yang pertama kata beliau, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Harta seseorang tidak akan berkurang karena sedekah. Kalau kita bersedekah, berinfak di jalan Allah, membantu dakwah, membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, memudahkan orang-orang yang sedang dalam kesulitan, meringankan orang-orang yang mempunyai beban, maka yang seperti ini tidak akan mengurangi harta kita. Sebab harta itu akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Diganti dengan pahala di sisinya. Pahala kebaikan yang dilipat gandakan bagi seorang hamba. Karena setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Juga akan digantikan oleh Allah dengan harta-harta yang lain pada waktu-waktu berikutnya. Coba anak-anaknya diamankan dulu. Nah, baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mana qasamalu 'abdin min shadaqah." Ya. Harta seorang hamba tidak akan kurang karena sedekah. Jadi ketakutan kita apabila kita sedekahkan harta kita di jalan Allah atau untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, atau kita gunakan untuk kepentingan dakwah di jalan Allah, bahwa harta kita akan berkurang atau akan menimpa kita kefakiran, kemiskinan, ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Nah, syaitan yang menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian kepada perkara-perkara yang keji. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, "Wala zalama 'abdun zulmatan wala zulima 'abdun zulmatan sabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan. Dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan sebuah kezaliman, kemudian dia sabar atasnya, melainkan Allah tambah dia kemuliaan. Jadi kalau kita dizalimi oleh orang, diambil hak kita, dilanggar hak kita, dihancurkan kehormatan kita tanpa hak, tanpa cara yang benar, maka kalau kita sabar, insya Allah kita akan ditambah oleh Allah kemuliaannya. Kita akan semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, apabila seorang hamba dizalimi dan dia sabar, kesabarannya tidak akan merugikannya. Jangan pernah kita membalas kezaliman dengan kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Kesabaran kita justru akan membuat kita semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Hal ini akan meringankan, ya, akan membuat kita menjadi mudah untuk bersabar ketika kita dizalimi oleh orang lain. Dia mengambil harta kita, dia melanggar kehormatan kita. Ya. Barangkali kita tidak mampu menuntut hak kita, kita sabar, maka insya Allah Allah akan menambahkan kemuliaan terhadap kita di sisinya. Nah, kemudian yang berikutnya, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah bukakan atasnya pintu kefakiran. Ya. Maka tidak boleh sembarangan meminta-minta di dalam Islam. Ya. Kecuali dalam tiga perkara yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu seorang yang terlilit, terbebani oleh hutang karena dia mendamaikan dua orang atau dua kelompok dari kalangan muslimin yang sedang bertikai, berselisih, berperang, maka dia boleh meminta-minta. Atau seorang yang tertimpa oleh musibah sehingga hartanya habis dan dia jatuh ke dalam kefakiran dan tidak mempunyai harta, maka dia boleh meminta-minta sesuai dengan apa yang menutup hajatnya. Yang ketiga adalah seorang yang dipersaksikan oleh tiga orang yang terpercaya, tiga orang yang adil dari kaumnya, bahwa dia adalah seorang yang fakir. Maka ini saja yang boleh meminta-minta di dalam Islam. Adapun yang selainnya haram hukumnya untuk at-tasawul, meminta-minta. Yakni meminta-minta untuk kepentingan pribadinya. Meminta-minta untuk kepentingan pribadinya, hajatnya. Ya. Adapun meminta sumbangan untuk kepentingan dakwah, bukan untuk kepentingan pribadinya, ini terhitung, ya, terhitung bukan dari tasawul, tetapi terhitung untuk ta'awun di dalam dakwah kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, misalnya sebagian kita menjadi apa, bendahara atau koordinator pengumpulan dana. Wah, kamu jangan meminta-minta, kamu haram hukum. Ya. Nah, ini terus gimana? Udah, biayai sendiri. Nah, kalau dia mampu lah, bah. Ya bagus. Ya, gak usah minta-minta sama orang. Nih, biar saya yang biayai sendiri. Saya bendaharanya, saya yang nutupi kabeh. Ya zen kalau bisa. Bagus itu. Ada gak ya bendahara? Hah? Kita angkat juga. Nah, bendahara ya. Baik. Tapi kalau kemudian dia meminta bantuan kepada yang lainnya, ya, untuk kepentingan dakwah, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi, ini tidak termasuk tasawul yang tercela. Ya. bukan tasawul yang tercela, karena ini adalah infak di jalan Allah untuk kepentingan dakwah kepada jalan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi tertentu. Yang dimaksud dengan masalah yang mazmumah, masalah yang tercela, adalah meminta-minta untuk kepentingan pribadinya, kebutuhan pribadinya. Maka dalam hadis ini disebutkan, tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta melainkan Allah buka atasnya pintu kefakiran. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak dalam keadaan kondisi yang disebutkan dalam tiga pengecualian tadi, maka janganlah kita meminta-minta. Nah, dan salah satu sifat kemuliaan sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak mau meminta-minta kepada manusia. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak mau mendesak meminta kepada manusia. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti tentang keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang mampu, orang-orang kaya. Sebab mereka tidak pernah mau meminta, menengadahkan tangan kepada uluran bantuan manusia. Nah, ini kemuliaan as-sahabah radhiyallahu anhum. Pernah ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap mereka meminta diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidaklah beliau diminta sesuatu melainkan beliau akan memberi selama beliau punya. Kemudian setelah diberi, mereka datang lagi meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberi mereka. Kemudian mereka datang lagi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka, "Ma indi min khairin falan addakhirahu ankum." Setiap kebaikan yang ada padaku tidak akan pernah aku simpan dari kalian. Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengarahkan mereka kepada sesuatu yang lebih baik. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wa man yastafif yu'iffuhu Allah." Ya. Tetapi barang siapa yang mau menjaga kehormatan dirinya, maka dia akan dijaga kehormatan dirinya oleh Allah. "Wa man yastaghni yughnihi Allah." Dan barang siapa yang merasa cukup akan dicukupkan oleh Allah. "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Dan barang siapa yang mau sabar, dia akan diberi kesabaran itu oleh Allah. "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Dan tidaklah seorang diberi oleh Allah dengan pemberian yang lebih luas dan lebih baik melebihi dari kesabaran. Nah, artinya kalau seorang hamba mau menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta kepada manusia, ya, menahan diri, kemudian merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan sabar dengan apa yang telah Allah bagi untuknya, maka dia akan diberikan kebaikan oleh Allah. Orang yang menjaga kehormatan dirinya akan dijaga oleh Allah. Orang yang merasa cukup akan dicukupkan oleh Allah. Orang yang mau sabar akan dibuat sabar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka janganlah kekurangan kita membuat kita gampang untuk meminta-minta kepada manusia. Meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian kata beliau, "Wa uhadditsukum haditsan fahfazhu." Aku akan ceritakan kepada kalian sebuah hadis, maka jagalah, hafalah. Kata beliau, "Innamad dunya li'arba." Hanya saja dunia ini untuk li'arba'ati nafar, untuk empat orang. Untuk empat jenis manusia. Siapa mereka? Kata beliau, "Abdun razaqahullahu malan wa ilman." Yaitu seorang hamba yang Allah beri rezeki harta dan ilmu. Nah, ini yang seperti kita ceritakan tadi. Ya. Punya harta, punya ilmu. "Fahuwa yattaqi fihi rabbah." Lantas dia bertakwa kepada Allah pada harta dan ilmunya itu. "Wa yasilu fihi rahimah." Dan dia menyambungkan hubungan kekerabatannya, kekeluargaannya bersama rahimnya, bersama kerabatnya, keluarganya pada ilmu dan hartanya itu. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengerti hak Allah yang ada padanya. Artinya ilmunya dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, dia amalkan, kemudian dia sampaikan kepada manusia, dia sampaikan kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kaum muslimin secara umum. Ya, dia tunaikan hak daripada ilmu itu. Zakat ilmu itu adalah mengajarkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, zakatul ilm ta'limuh. Ya, zakatnya ilmu itu mengajarkannya kepada orang lain. Disampaikan kepada orang lain. Ya, demikian pula harta. Ya, harta itu dia gunakan untuk hal-hal yang baik, ya, membantu keluarganya, membantu kerabatnya, ya, juga membantu kaum muslimin, ya, dia berinfak di jalan Allah tabaraka wa taala, mengeluarkan zakatnya. Al-muhim, ilmu dan hartanya itu bermanfaat untuk perkara-perkara yang diridhai oleh Allah azza wa jalla. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi, fahadha bi afdhalil manazil. Orang yang seperti ini adalah yang paling utama kedudukannya. Ya, ini yang nomor satu. Ya, ini kualitas yang terbaik. Nah, ini yang pertama. Kemudian kata beliau, wa'adun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Ya. Perhatikan ini, ada seorang hamba kata beliau yang Allah beri rezeki dia ilmu, tetapi Allah tidak beri rezeki dia harta. Punya ilmu tapi tidak punya harta. Ya. Nah, fahuwa shadiqun niyyah. Yaqul, "Law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulanin, fahuwa niyyatuhu, fa ajruhuma sawa." Nah, yang kedua adalah seorang yang berilmu tapi dia tidak punya harta. Namun dengan ilmunya dia mengetahui keutamaan harta yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, hendaknya dimanfaatkan, digunakan di jalan Allah. Sehingga dia mempunyai niat, ya, niat yang jujur, niat yang benar kepada Allah. Dia mengatakan di dalam hatinya, kalau seandainya aku punya harta, aku akan gunakan harta itu dengan seperti amalannya si fulan. Orang yang punya harta dan menggunakannya di jalan Allah. Kalau seandainya aku punya harta. Ini niatnya. Maka kata Nabi, fa ajruhuma sawa. Maka pahala dua orang yang kedua ini dengan orang yang pertama sama. Kalau yang pertama tadi kan punya ilmu dan punya harta, kualitas terbaik. Orang yang nomor satu, ya, ilmunya dia amalkan dan dia sebarkan di kalangan muslimin, dan hartanya juga dia gunakan di jalan Allah azza wa jalla. Yang kedua, hanya punya ilmu saja, tapi dia enggak punya harta. Namun dia, ketika dia mempunyai ilmu, dia mengetahui keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah, sehingga dia berniat, berazam, kalau seandainya dia diberi harta oleh Allah, maka dia akan beramal dengan amalan orang yang pertama tadi. Menggunakan harta itu di jalan Allah. Maka kata Nabi, fa ajruhuma sawa. Ya, kedua orang ini pahalanya sama. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Ya. Yang ketiga ini yang harus kita hati-hati. Apa itu? Seorang hamba yang Allah beri dia harta. Tolong anak-anaknya. Disuruh pindah main-mainnya. Biar enggak ganggu kita. Oh, iya. Yang ketiga adalah seorang hamba yang Allah beri dia harta, walam yarzuqhu ilman. Ya, Allah beri harta tapi tidak diberi ilmu. Ya. Apa kata Nabi? Fa huwa yataqabbab fi malihi bighairi ilm. Maka dia yataqabbab. Yataqabbab itu adalah ngawur. Ya. Di dalam menggunakan hartanya tanpa ilmu. Nah, wala yattaqi fihi rabbah. Dan dia tidak pula bertakwa kepada Rabb-nya dalam menggunakan harta itu. Wala yasilu fihi rahim. Dan dia tidak pula menyambungkan hubungan kekerabatannya di dalam harta itu. Nah, wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia tidak mengerti hak Allah yang ada pada hartanya itu. Fahadha bi akhbasi al-manazil. Ini adalah kedudukan yang sangat buruk. Nah, jangan sampai kita masuk pada golongan yang ketiga. Ya, hanya diberi oleh Allah harta tapi tidak diberi ilmu. Nah, maka supaya kita tidak termasuk dari golongan yang ketiga, berarti harta ini harus disertai dengan apa? Ya, ilmu. Ya. Jangan sampai mentang-mentang kita punya harta terus enggak mau belajar. Ya, belajar supaya kita bisa menggunakan harta kita pada sasarannya yang tepat, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena harta itu mempunyai hak-hak yang mestinya harus kita tunaikan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Apakah itu hak Allah Azza wa Jalla yang ada padanya, atau hak keluarga kita, kerabat kita, atau anak istri kita? Sehingga kita bisa menggunakan harta itu dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita dan tidak menjadi bumerang atas kita. Pada umumnya orang yang diberi harta oleh Allah dan dia tidak mempunyai ilmu, sulit sekali untuk dia bisa menggunakan hartanya di dalam perkara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia tidak mempunyai ilmu, bagaimana dia harus menggunakan hartanya, memakai hartanya, apa yang harus dia lakukan pada hartanya? Bagaimana dia akan pakai harta itu dalam perkara yang mendatangkan ridha Allah sementara dia tidak mengerti harus bagaimana? Maka kebanyakan orang yang diberi harta oleh Allah dan tidak diberi ilmu, harta itu menjadi bumerang kepadanya. Enggak usah kan itu. Orang yang berilmu saja, ya, kalau ilmunya itu tidak mengarahkannya di dalam menggunakan harta, tapi syahwatnya mengalahkannya, dia bisa menggunakan hartanya dalam perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Sehingga ilmunya kalah oleh hartanya. Apalagi orang yang tidak punya ilmu. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, harta itu harus disertai dengan ilmu. Makanya jangan cuma ngumpulin harta tapi enggak mau belajar. Nanti hartanya jadi bumerang, ya, yang akan mencelakaimu. Kalau tidak di dunia maka di akhirat kelak. Contoh ringannya saja, kita mengumpulkan harta, tapi kita tidak pernah tahu, ya, kapan harta kita itu harus kita zakatkan dan seberapa kadarnya. Ini kan bahaya. Jangan-jangan kita sudah punya harta sekian lama yang sudah semestinya dizakatkan ternyata tidak kita zakatkan. Sementara kita gunakan harta itu untuk hal-hal yang lain, ya, zakatnya tidak pernah kita keluarkan. Akan bahaya. Ya, seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an tadi, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum tatmizun. Ya, maka akan disetrikakan kepada mereka dengan harta itu, kepada dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka. Dan dikatakan inilah harta yang dahulu kalian simpan, maka rasakanlah harta yang dahulu kalian simpan. Menjadi bumerang yang akan menyiksanya dengan harta itu sendiri. Nah, maka sangat penting sekali di mana seorang hamba, ya, di dalam mencari harta, ketika dia diberi harta oleh Allah, hendaknya dia mengimbanginya dengan mempelajari ilmu, ya, mempelajari ilmu supaya dia bisa masuk ke dalam golongan yang pertama. Ya. Nah, Sedikit banyaknya ilmu itu akan menyelamatkan kita di dalam menggunakan harta. Meskipun kita tidak sampai mungkin menjadi ulama besar, ya, tidak sampai menjadi seorang yang dinyatakan alim, tapi paling tidak keseriusan kita di dalam menuntut ilmu itu menyelamatkan kita di dalam kita menggunakan harta kita. Paling tidak kita tahu bagaimana kita harus menggunakan harta tersebut. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang ketiga adalah orang yang Allah beri harta tetapi tidak diberi ilmu, sehingga apa kata Nabi, dia yataqabbat fi malihi bighairi ilm, ya, ngawur di dalam menggunakan hartanya tanpa ilmu. Nah, menggunakan hartanya tanpa ilmu. Kemudian yang keempat, nah ini yang lebih parah. Yang keempat ini lebih parah lagi daripada yang ketiga. Apa itu? Wa'adun lam yarzuqhu Allahu malan wa ilman. Enggak diberi harta, enggak diberi ilmu. Ya, kiri bodoh. Allahumma musta'an. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dari golongan yang keempat ini. Nah. Kata Nabi, lam yarzuqhu Allahu malan wa ilman. Allah tidak beri dia harta dan ilmu. Fahuwa yaqul, nah, karena kebodohannya dia mengatakan pada dirinya, law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Kalau seandainya aku punya harta, aku akan menggunakan hartaku itu seperti si fulan. Amalan si fulan yang ketiga kan, yaitu orang yang menggunakan hartanya secara ngawur tanpa ilmu. Nah, ini yang bahaya, yang keempat ini. Enggak punya harta, ya, tapi tergiur dengan harta. Sementara tidak disertai dengan ilmu, tidak punya ilmu. Akhirnya inilah yang banyak terjadi pada manusia. Ya, kebanyakan manusia sudah mereka tidak punya ilmu, tapi pandangan mereka kepada harta dengan pandangan yang rakus, pandangan yang tamak. Sehingga dia berangan-angan kalau punya harta, ya seperti orang-orang yang menggunakan hartanya itu dengan ngawur tanpa ilmu tadi. Ya, digunakan untuk kesenangan ini, kesenangan itu, kepentingan ini, kepentingan itu dari urusan-urusan dunia yang bahkan mengandung kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Nah, dia berangan-angan lihat orang, wah enak juga ya setiap weekend dia bisa ke Bali. Wah iya ya, ke Bali ya. Ngapain di Bali? Ya begitu sih. Ya. Dia berangan-angan punya harta untuk bisa seperti itu. Ada orang Bali di sini. Ya, Abdurrahman. Nah, ya, seperti itu. Dia berangan-angan kalau punya harta dia akan berbuat seperti orang yang ngawur dalam menggunakan harta itu tadi. Waliyahzubillah. Nah, dalam keadaan dia tidak punya harta, tapi niatnya apa? Niatnya sama. Seperti orang-orang yang punya harta dan menggunakan hartanya itu dalam perkara-perkara yang tanpa ilmu. Tidak menunaikan hak Allah. Tidak bertakwa kepada Allah pada hartanya. Nah, kata Nabi, fahuwa niyyatuh, maka itulah niatnya. Maka orang yang seperti ini, fawizruhuma sawa, maka dosanya sama. Seperti orang yang punya harta tadi. Ya, kalau cerita mending-mendingan, ya mendingan yang ketiga kan gitu. Ya. Meskipun dia jelek, dosa dan sebagainya, tapi dia paling tidak merasakan harta. Ya, merasakan nikmatnya harta. Yang paling parah nih yang keempat. Udah enggak merasakan nikmatnya harta, dosanya sama. Ya. Jangan sampai kita termasuk daripada golongan yang keempat ini tadi. Waliyazubillah. Nah, Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis hasanun sahih. Nah, maka coba lihat ya bahayanya orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Dalam keadaan tidak punya sesuatu yang dia pakai untuk menjadi sebab masuknya ke dalam api neraka, dia bisa masuk ke dalam api neraka disebabkan apa? Kebodohannya. Disebabkan oleh kebodohannya. Maka al-jahl adalah syar. Ya, kebodohan itu adalah perkara yang jelek. Dalam keadaan tidak punya harta sekalipun bisa masuk ke dalam api neraka, sama seperti orang yang punya harta dan menggunakan hartanya dalam perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang paling selamat adalah bagaimana kita berlomba-lomba mencari apa? Mencari ilmu. Masalah harta, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah akan mudahkan harta itu apabila kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan apabila kita menuntut ilmu. Salah satu sebab harta atau rezeki dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla di samping takwa kepada Allah adalah menuntut ilmu. Seperti hadis yang disebutkan dua orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya satunya mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, ya aku bekerja atau kasab, ya sementara saudaraku ini sibuk untuk menuntut ilmu. Dia mengeluhkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia sibuk mencari harta, mencari nafkah, dia berusaha, bekerja, sementara saudaranya hanya sibuk dengan menuntut ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la'allaka ruzikta bihi. Ya, barangkali engkau diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jal karena dia. Karena dia yang menuntut ilmu tadi. Makanya dijadikan oleh para ulama min asbabir rizq, salah satu sebab didatangkannya rezeki adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Yakni rezeki yang diberkati oleh Allah. Rezeki yang diberkati oleh Allah. Nah, karena barokahnya ilmu. Makanya kalau kita melihat kepada orang-orang yang dibukakan kehidupannya oleh Allah disebabkan karena ketakwaannya dan juga karena dia menuntut ilmu agama Allah, ya, hartanya itu menjadi barokah untuknya. Hartanya itu menjadi barokah. Bahkan sering sekali dunia itu dibukakan oleh Allah kepada orang-orang yang mereka menuntut ilmu tentang agama Allah Azza wa Jal, bahkan kepada para ulama, tetapi justru kecintaan mereka kepada ilmu membuat mereka tidak tergiur dengan harta tersebut. Ya. Karena kenikmatan ilmu bagi orang-orang yang tenggelam dalam mencintai ilmu jauh lebih nikmat dibanding dengan harta. Ya. Makanya kalau kita membaca para ulama di masa lampau, ya, setelah mereka belajar, sering sekali dunia itu dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka, tetapi mereka menolaknya. Mereka menolaknya karena kemuliaan ilmu, kenikmatan ilmu yang tidak akan pernah sebanding dengan kenikmatan dan lezatnya harta. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian salaf ketika ditawarkan kepada mereka dunia, mereka menolaknya. Ditawarkan kepadanya kedudukan, mereka menolaknya. Ditawarkan kepada mereka wanita, mereka menolaknya. Dan mereka memilih untuk dalam kondisinya menyibukkan diri dengan ilmu. Ini adalah ketakwaan orang-orang di masa lampau dari kalangan para ulama kita, para salaf, yang sepatutnya menjadi contohan bagi kita. Karena harta itu apabila tanpa ilmu, dia akan menjadi bumerang daripada menjadi kemanfaatan untuk kita. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu guru kami Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, beliau di dalam perkara ilmu, beliau menghabiskan segala apa yang beliau punya untuk ilmu. Beliau termasuk golongan yang punya ilmu dan sungguhnya beliau punya harta. Sebab setiap beliau mendapatkan harta, beliau habiskan untuk para penuntut ilmu. Nah, dan buku-buku beliau rahimahullah jauh relatif lebih murah dibanding buku-buku yang lainnya. Kenapa? Karena kepentingan beliau adalah menyebarkan ilmu. Dan beliau tidak mengambil keuntungan yang besar dari itu. Toh kalaupun seandainya beliau mengambil dan diberi apa yang dihasilkan dari buku beliau, kemana beliau salurkan? Kepada murid-muridnya untuk membiayai manhajnya. Terkadang dahulu kita ya pada sebagian bulan Ramadan, biasanya pada bulan Ramadan itu kesempatan santri makannya agak enak. Makannya agak enak. Ada hidangan apa? Ayam. Ayam utuh. Nah, itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Pada hari-hari biasa ya alhamdulillah. Nah, pada suatu ketika jadi bulan Ramadan itu sudah masuk sekitar 5 hari. Ya. Para tulab sudah menanti-nanti loh. Ini kalau buka kok enggak pernah ada ayamnya. Resah dan gelisah para santri karena waktu berbuka tidak ada hidangan ayamnya. Biasanya ada ayam utuh itu di atas nampan, karena setiap nampan itu dimakan oleh sekitar 10-an orang. Nah, maka terjadilah suasana resah dan gelisah itu tadi. Kok enggak muncul-muncul ini yang dinanti-nanti? Hah? Maka suatu ketika salah seorang tulab, ya, salah seorang santri menulis surat kepada Syekh. Ya Syekh, ini sudah lewat 5 hari dari bulan Ramadan, tapi makanannya kok gak ada ayamnya ini. Hah? Maka beliau rahimahullah ya, tertawa dan beliau menyatakan insyaallah apabila datang sesuatu dari buku nantinya, yang hasil dari buku, maka insyaallah kalian akan segera makan ayam. Hah? Nah, itu sekelumit ya, di antara kisah beliau dari sekian banyak kisah-kisah beliau menolak dunia dan lebih mementingkan kesibukannya dengan ilmu serta menginfakkan harta beliau di jalan ilmu untuk kepentingan dakwah kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau rahimahullah pernah suatu ketika diberi mobil mewah. Mewah mobilnya. Ya, dihadiahkan untuk beliau. Ya, dengan perjalanan berlalunya waktu, tahulah, mungkin antum juga sudah mendengar bagaimana kondisi ma'had beliau. Ya. Karena banyaknya orang, baik yang pemuda, demikian pula yang punya keluarga, dan itu ditanggung oleh ma'had. Sampai suatu ketika terjadi kekurangan. Terjadi kekurangan bagi yang berkeluarga itu bulanannya sudah belum dibayar dalam beberapa bulan. Sampai akhirnya ketika beliau diberi mobil mewah tadi, ya, beliau tidak menikmatinya untuk diri beliau. Beliau jual mobil itu terus diganti dengan mobil butut. Sisanya lebihnya untuk makan santri. Nah, dan mobil beliau itu boleh pakai untuk dakwah siapapun yang mau pakai. Untuk kepentingan dakwah. Nah ini para ulama. Kehidupannya masya Allah. Ini yang hendaknya menjadi tauladan kita. Masya Allah yang punya mobil. Hah, nih untuk kepentingan dakwah. Ya, lihat santri kekurangan. Jual mobilku. Ganti sama mobil butut. Ya. Yeah. Sisanya nih kasihkan ke santri. Loh, apa yang ditakutkan? Ma naqasa malu 'abdin min talaqa. Allah ganti dengan yang lebih baik insyaallah. Ya siapa tahu dalam jangka waktu sebulan Allah beri antum rezeki dapat mobil yang lebih mewah dari itu. Ya. Atau paling minimalnya Allah beri pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal, ini memang membutuhkan bagaimana kita menjadikan diri kita lebih melihat kepada kepentingan akhirat kita dibandingkan hanya kesenangan-kesenangan duniawiyah yang mampu mengalahkan syahwat kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan berusaha melepaskan diri dari kengerian api neraka dengan apapun yang kita punya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengingatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la At-Tabrani dengan sanad yang hasan, di mana Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bilal. Maka Bilal mengeluarkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekantong kurma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma hadza ya Bilal?" Apa ini wahai Bilal? Kata Bilal radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, iddakhartuhu lak." Ya, iddakhartuhu lak. Wahai Rasulullah, sengaja aku simpan ini untukmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama takhsha ayyaja'ala laka bukhar ayyaja'ala laka bukhar min nari jahannam?" Apakah engkau tidak takut akan dijadikan uap ya, atau asap dari api neraka jahannam itu untukmu? Ya, karena masih menyimpan harta itu tadi. Nah, anfiq ya Bilal. Ya, sedekahkan wahai Bilal. Infakkan wahai Bilal. Wala takhsha min dil arsy iqlala. Dan jangan pernah engkau merasa takut untuk disedikitkan hartamu dari Allah Azza wa Jalla yang mempunyai arsy. Nah. Dan di dalam riwayat lain, di dalam as-sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ittaqun nar walau syikki tamrah. Ya. Takutlah kalian kepada api neraka, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Nah, jadi kita berinfak itu bukan hanya sekedar kepentingan di mana kita mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, kita menyelamatkan diri kita dari api neraka Allah. Nah, menyelamatkan diri kita dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada para sahabatnya bukan hanya dengan lisan. Dalam banyak riwayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan menggunakan hartanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dan membantu kaum muslimin. Nah, harta beliau berikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Ini adalah contohan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Muslim, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu melainkan beliau akan memberi. Kemudian kata Anas, walaqad ja'ahu rajulun fa'a'tahu ghanaman baina jabalain. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh seseorang, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya kambing sebanyak antara dua gunung. Ya. Jumlah yang cukup banyak. Faraja'a ila qaumi. Maka orang itu kembali kepada kaumnya, faqala ya qaumi aslimu. Maka orang itu menyatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an man la yakhshal faqr. Karena Muhammad itu memberi pemberian yang tidak khawatir kefakiran. Ya. Dia memberi pemberian orang yang tidak pernah khawatir kefakiran. Artinya dia akan jor-joran dalam memberi. Orang yang tidak pernah takut miskin. Ya, tidak pernah takut miskin karena dia memberi. Nah, wa in kana ar-rajul, kata Anas, wa in kana ar-rajul la yuslimu ma yuridu illa dunya. Dan meskipun orang itu tidaklah dia masuk ke dalam Islam melainkan menginginkan dunia, fama yalbas illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Dan ternyata hanya dalam waktu sebentar, waktu yang singkat, sampai kemudian Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisi dunia. Nah, maka butuh ya perhatian dari para ashabul amwal, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang berkemampuan dari kalangan muslimin untuk membantu dakwah Allah ini. Ya. Dalam banyak kepentingan. Di antaranya seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi harta kepada orang-orang yang baru kenal kepada Islam. Atau memberi harta kepada orang-orang yang baru mengenal dakwah. Untuk menguatkan hatinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini besar dampaknya. Nabi memberi dia kambing sebanyak antara dua gunung. Tapi apa akibatnya? Orang ini kembali kepada kaumnya. Apa yang dia lakukan? Dia panggil kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Untuk masuk ke dalam Islam. Nah, karena Muhammad itu katanya memberi pemberian orang yang tidak pernah khawatir miskin. Orang ini awalnya dia masuk ke dalam Islam karena dunia, tapi hanya dalam waktu sebentar. Ya, Islam itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Memang dakwah itu membutuhkan harta, membutuhkan bantuan. Ya, dan para ashabul amwal hendaknya mempunyai perhatian kepada ini, menggunakan harta di jalan Allah Tabaraka wa Taala untuk membantu dakwah, sehingga dakwah ini dikuatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala melalui mereka. Kepentingannya untuk Islam dan kaum muslimin, kemanfaatannya kembali kepada mereka yang punya harta. Ya, dia tidak akan pernah rugi. Maka contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mereka mengorbankan harta mereka untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Apabila kita melihat ahlul batil, subhanallah, ahlul batil saja mereka mendukung dakwah mereka dengan apa? Dengan materi, dengan harta. Betapa banyak orang-orang yang murtad dari Islam kepada Kristen hanya dengan sebungkus indomie, sekarung beras, sekotak indomie, sekarung beras. Nah, apabila ahlul batil serius di dalam membantu yang menyebarkan agama mereka yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla dengan harta-harta mereka, kenapa kita kaum muslimin yang alal haq tidak mau mengorbankan harta kita di jalan Allah Azza wa Jalla? Dan ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, tentunya masalah mengeluarkan harta di jalan Allah tidak hanya bagi ashabul amwal. Meskipun mereka yang berada di garda terdepan karena mereka punya harta, tapi demikian pula kepada segenap kaum muslimin. Dengan apa yang kita mampu. Ya. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal sedekah, dalam hal infak, mereka bersedekah atau infak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dengan apa yang mereka mampu. Sehingga orang-orang munafikin mencela mereka. Yang kaya dikatakan, wah itu maunya apa? Wah itu riya itu. Ya. Mau mencari sanjungan manusia, mau dipuji dan sebagainya. Ini orang munafik. Kalau dia melihat orang yang sedikit sedekahnya dari kalangan sahabat, dia menyatakan Allah tidak butuh sedekahmu. Ya, tidak butuh sedekahmu yang cuma sauprit. Nah, mereka adalah kaum munafikun. Maka al-muhim kita berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kita mampu. Yang mampu banyak, alhamdulillah. Yang mampu sedikit, alhamdulillah. Yang penting masing-masing kita punya perhatian dengan apa yang bisa dia luangkan untuk agama Allah Azza wa Jalla, dan kemanfaatannya akan kembali kepada dirinya sendiri dan kepada kemanfaatannya, bukan untuk orang lain. Nah, dan seperti hadis yang telah kita sebutkan tadi, bahwa harta kita yang sesungguhnya apa? Apa harta kita yang sesungguhnya? Adalah yang kita infakkan di jalan Allah. Ya. Famaluhu ma qaddam, kata Nabi. Hartanya adalah apa yang telah dia serahkan di jalan Allah. Ya. Sedangkan harta ahli warisnya ma'akhar, apa yang masih dia pegang, apa yang masih dia simpan. Maka semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita kenikmatannya yang besar berupa ilmu dan harta yang bisa digunakan dalam perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah azza wa jal. Kita sudahi wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.